看巴达姆，金太阳吐露温度木，拉库雷拉看什么keinginanmu tapi kau tak pernah mengerti telah ku coba untuk mengerti kamu tapi ternyata kau hianatiku maafkanlahCoba lupakan semua yang pernah kita lewati Bukan karena aku tak mencintaimu Karena aku tak pantas bagimu Pergilah kau cinta sejati Kurelakan semua keinginanmu Tapi kau tak pernah mengerti Telah ku coba Untuk mengerti kamu Tapi ternyata Kau hidup